Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مرسل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwati dina azani wa asakumullah, kita kemarin masuk kabair yang kedua, yaitu kabairul qalbi, sampai kepada hadis yang pertama, bahwa al-qalb ini bisa memiliki ucapan, qaul, dan bisa memiliki perbuatan, qaul. Ucapan hati itu adalah i'tiqad, keyakinan. Jadi lewat hati ini akan bisa mengantarkan kepada kebaikan yang teramat besar, dan juga akan bisa mengantarkan kepada keburukan yang amat besar. Kebaikan yang besar adalah i'tiqad-i'tiqad yang sahih atau yang benar, seperti yang dituntunkan di dalam syariat, seperti dalam rukun iman. Kemudian sebaliknya, i'tiqad itu juga ada yang fasid, ada yang rusak. I'tiqad-i'tiqad yang batil itulah yang menyebabkan kabair, dosa-dosa besar. Kemudian perbuatan, amal juga demikian. Ada amal hati. Amal hati itu juga ada amal yang baik, amal yang buruk. Amal yang baik seperti ikhlas di dalam beribadah, tawakal, khauf, roja, mahabbah, dan lain. Tentunya yang dicintai adalah yang Allah perintahkan untuk dicintai, itu menjadi baik, ibadah. Tetapi kalau yang dicintai itu adalah kerusakan, kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, akan mengantarkan kepada dosa besar. Dan lain-lain sudah kita sampaikan kemarin. Kemudian sekarang pada hadis kedua adalah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu marfu'an ala wa inna fil jasad mudghah idza sulahat sulahal jasad kulluh fida wasad fasad fasad al-jasad kulluh alla wa al-qalbu. Sudah dibaca kemarin, ya. Jadi hadis ini Rasul memperingatkan kepada kita semuanya bahwa di dalam jasad kita terdapat mudghah. Mudghah itu sekumpal daging jasad kita, ya. Idza sulahat, jika sekumpal daging itu tadi baik, maka sulahal jasad kulluh. Ada yang bahasa sholah, ada yang bahasa suluha. Sholahal jasadu kullu, maka seluruh badannya menjadi baik. Idza fasadat, bila sekumpal daging itu dalam keadaan fasad, rusak, maka seluruh jasadnya akan rusak. Sekumpal daging itu ialah al-qalb, adalah hati. Jadi hadis di atas memberikan isyarat, hadis di atas ada riwayat Bukhari, ya, dalam kitab iman dan juga dalam kitabul buyu Muslim juga meriwayatkan hadis ini dan yang lainnya. Hadisnya asalnya adalah panjang, yang diawali dengan al halal bayyin wal haram bayyin, ya. Kemudian di sini dikutip bagian belakangnya bahwa ala wa inna fil jasadi mudghah dan seterusnya. Kemudian hadis ini memberikan isyarat bahwa gerakan-gerakan setiap muslim dengan anggota badannya, ya, di dalam menjauhkan perkara-perkara yang muharramat, ya, di dalam menjaga dari segala syubhat, ini semua adalah tergantung kepada hatinya, tergantung kepada hati seseorang. Bila hatinya salim, maka anggota badannya akan dikiring kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Bila hatinya dalam keadaan rusak, maka kemudian anggota badannya juga akan dikiring untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rusak. Semuanya adalah hati yang mengendalikan. Jadi kalau begitu, hati itu ibarat malikul a'dha. Apa? Jadi yang menguasai anggota badan kita. Yang menguasai anggota badan kita. Hati itu yang kemudian bisa mengendalikan, mau berjalan ke kanan, mau jalan lurus atau ke kiri atau berhenti, semuanya adalah hati. Hati. Nah, kalau begitu maka hati ini hal yang amat vital bagi setiap muslim. Hati ini adalah hal yang amat vital bagi setiap muslim. Karena maka kita harus berusaha bagaimana hati kita supaya selamat. Di mana dalam Al-Qur'an kita sudah diingatkan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana la yanfa', tidak akan bisa memberikan manfaat apa malu wala banun, harta dan anak-anak. Di mana itu di yaumil akhirah kelak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah, menghadap Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat. Ini. Jadi hati ini yang menjadi hal yang vital bagi setiap muslim, bagi setiap manusia. Hati mungkin sudah kita pernah ngaji zaman-zaman dulu. Kalau yang sudah lama itu mungkin pernah ngaji apa yang dulu banyak dibaca, kitab Tazkiyatun Nufus. Ya. Yang kitab tersebut ditulis oleh si Dr. Ahmad Farid, yang rujukannya adalah penjelasan Imam Al-Qayyim, Imam Ibnu Rajab di antaranya. Tapi juga ada yang Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali kalau dalam perkara akhlak memang dinilai baik pembahasannya. Nah, kemudian di sana hati ada tiga macam. Ada hati yang sahih, hati yang mayit, hati yang apa Pak? Yang marid. Hati yang sahih, hati yang sehat, kemudian hati yang mayit, kemudian hati yang sakit. Nah, hati-hati yang seperti inilah yang kemudian akan mengendalikan semua anggota badan pada pemiliknya, pemilik hati tadi. Kalau hatinya yang sahih, yaitu hati yang salim, hati yang dimana setiap manusia tidak akan bisa selamat di hadapan Allah kecuali dengannya, itu tadi dengan hati yang tadi, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Cuma hati yang salim itu hati yang bagaimana? Ya, pendek kata, hati yang salim adalah hati yang selamat dari setiap syubhat dan setiap syahwat. Ya. Globalnya nih Pak, karena kita enggak panjang waktunya. Setiap syubhat, setiap kebatilan. Yang kalau dipilah bisa selamat dari kesyirikan, selamat dari kekufuran, selamat dari kebid'ahan, selamat dari kemaksiatan. Ini hati yang salim. Kalau untuk kebanyakan salafiyun, ya kelas-kelas kita barangkali, ya, kalau terhadap kekufuran insyaallah ya bisa selamat. Mudah-mudahan ya Pak. Dari kesyirikan juga mudah-mudahan selamat. Dari kebid'ahan insyaallah mudah-mudahan juga selamat. Sebab kita sudah bisa membedakan mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Tapi dari kemaksiatan, Allah alam. Sebab kemaksiatan sekarang bisa terjadi di berbagai kesempatan. Ya, kemaksiatan. Mungkin kemaksiatan besar atau kemaksiatan kecil. Lewat HP saja sudah di sana banyak kemaksiatan. Kalau yang punya HP Android, ya, maka nggak usah punya HP Android kalau bisa. Tapi katanya ketinggalan zaman, ketinggalan informasi dan terbelakang akhirnya katanya. Tapi memilih HP itu kadang-kadang godaan banyak. Ya. Dan kemaksiatan tidak hanya di situ, banyak sekali di jalan, di pasar, di berbagai tempat. Sekarang yang kemaksiatan dan di akhir zaman memang kemaksiatan akan tersebar di mana-mana. Nah, hati yang salim ini adalah hati yang selamat dari segala bentuk tadi. Kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Ini global. Global. Kalau orang-orang yang masih awam, rawan. Rawan dengan terjatuhnya kepada kesyirikan. Rawan dengan terjatuhnya kepada kebid'ahan. Lebih-lebih kepada kemaksiatan. Kemaksiatan. Memang ada sebagian yang memang antara kebid'ahan dan kemaksiatan kadang-kadang lebih mudah dideteksi kemaksiatan, ya, untuk orang umum lebih mudah mendeteksi kemaksiatan. Kalau kebid'ahan banyak orang yang terfitnah. Seperti yang sudah sering disampaikan bahwa tingkatan-tingkatan dosa yang diprogram oleh iblis dan atek-ateknya, mereka berusaha menjerumuskan Bani Adam ke dosa tingkatan terbesar lebih dahulu, yaitu kekufuran dan kesyirikan. Kalau ternyata gagal, turun kepada kebid'ahan. Gagal, turun kepada kabair, nah, atau kemaksiatan. Ternyata al-bid'ah, kebid'ahan itu pada urutan kedua. Kedua. Bahayanya urutan kedua. Kenapa? Sebab kalau orang pada umumnya kalau terhadap kemaksiatan paham sekali, apalagi orang-orang yang sudah sepuh, tua, dewasa, anak-anak saja paham, mencuri itu jelek. Ya. Mencuri itu jelek. Kemudian merampok jelek, minum jelek. Apalagi membunuh itu jelek. Rata-rata paham. Tapi kalau terhadap kebid'ahan, sebab itu dipoles dengan ibadah. Bentuknya adalah ibadah. Ibadah itu kan bacaannya kadang-kadang bacaan Al-Quran. Atau ibadah Al-Quran. Ya. Atau yang dibaca adalah mungkin sunnah Nabi, hadis Nabi. Tapi itu adalah amalan bid'ah. Maka banyak orang yang sulit untuk paham. Masa baca Quran dosa? Masa baca hadis dosa? Masalah. Ya kan, banyaknya bingung. Ya kalau Al-Quran itu dibaca dalam rangka. Apa Pak biasanya Pak? Ya mungkin 7 hari, kematian 7 hari. Dalam rangka acara ulang tahun kematian. Atau memang serasa aja ingin baca di atas kuburan. Atau dalam rangka yang lain. 100 hari, 1000 hari. Atau wisi-wisi bahasa Jawanya. Karena itu dibaca dalam acara-acara bid'ah, dalam amal-amal ibadah yang itu adalah bid'ah, maka bacaan-bacaan ayat tidak diterima. Bahkan amal itu adalah amalan dosa. Nah ini orang awam sulit untuk menerima yang seperti ini, ya. Sehingga antara kemaksiatan dan bid'ah banyak orang yang lebih bisa mendeteksi kepada kemaksiatan. Kalau mencuri rata-rata paham itu adalah haram. Nah, berzina rata-rata tahu itu perbuatan dosa besar. Minum rata-rata orang tahu itu adalah dosa besar. Tapi kalau masalah acara-acara tujuh hari, acara Maulid Nabi, acara haul, acara apa lagi Pak? Sedekah bumi bahkan itu dinilai baik. Ya, karena sedekah dan lain sebagainya. Ya. Semua adalah perangkap-perangkap iblis. Pendek kata, hati yang selamat adalah hati yang selamat dari kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kabair, dosa-dosa besar, dan dosa-dosa kecil. Ini hati yang salim. Ya. Hati yang salim. Ini global seperti itu. Kalau dirinci ya terlalu panjang waktunya. Kemudian yang kedua adalah hati yang mayit. Hati yang mayit, hati yang mati, kebalikan yang salim. Kalau hati yang salim adalah dia akan banyak taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, tidak syirik, tidak kufur, tidak jatuh kepada kebid'ahan, jangan selalu berusaha untuk ittiba' sunnah, sunnah Rasul dan seterusnya. Nah, hati yang mayit adalah yang kebalikannya. Dalam kita banyak dijelaskan hati yang tidak kenal kepada Rabb-nya, tidak akan mau beribadah kepadanya dengan perintahnya, dia tidak akan mencintainya, ya, dia akan selalu sesuai dengan syahwatnya, akan selalu sesuai dengan syahwatnya, ya, apa yang menyenangkan itu yang kemudian dilaksanakan, ya. Walaupun itu adalah merupakan amalan yang dimurkai Allah SWT, tapi tidak peduli. Yang penting adalah senang. Dia sudah enggak bisa membedakan antara hak dan yang batil. Kadang-kadang seperti itu. Sudah yang penting adalah senang. Ini kalau yang mati. Hati yang mati. Ya Pak. Kalau cinta, cinta karena hawanya. Kalau benci, juga karena hawa nafsunya. Semuanya adalah ukurannya adalah hawa nafsu. Tidak ada yang pakai dalil. Yang diukur dengan dalil. Mau cinta, mau tidak dengan dasar dalil. Tidak. Mau cinta atau tidak cinta, benci, ridho, tidak ridho, semuanya adalah ukurannya adalah hawa nafsu. Kesenangan dirinya. Ya. Ini hati yang mati. Jadi hawa itu yang jadi imamnya. Hawa nafsu itu yang menjadi qaidnya, yang mengendalikannya. Ini hati yang mati. Ya. Jadi dia di dunia hidupnya hanya semata-mata untuk mencari kesenangan di dunia. Tidak berpikir tentang agama, tidak berpikir tentang setelah mati ada apa. Sudah, karena hatinya sudah mati. Ini hati yang mati, kebalikan yang salim. Kemudian hati yang ketiga adalah kalbu marid, hati yang sakit, hati yang sakit. Hati yang sakit adalah di sana lahu hayat, ada kehidupan, dia hidup masih hidup, ya. Tapi di dalamnya ada illah, ada penyakit, ada marad, ada penyakit. Kemudian kadang-kadang dia cenderung ke kanan, kadang-kadang dia cenderung ke kiri. Satu saat dia muta'at, satu saat dia tidak muta'at. Satu saat dia baik, satu saat dia jelek. Baik atau jeleknya tergantung yang mendominasi. Ya, ini hati yang berbahaya. Ketika dia bersama-sama orang-orang jelek, terpengaruh, bisa terseret. Perbuatan kemaksiatan. Teman-temannya kok kemudian rata-rata peminum. Oh ya, sudah. Bahkan mudah sekali terseret untuk minum. Teman-temannya kok dia dalam urusan perdagangan banyak yang kemudian dengan sisi meriba. Ya, dia akan jalani itu. Tapi ketika dia hidup bertemu dengan orang yang baik, bisa baik. Bisa baik. Ini hati yang mayit. Maksudnya hati yang sakit. Hati yang sakit. Jadi tergantung apa? Tergantung apa yang mendominasi pada dia. Dia itu akan ada di mana? Ketika bersawaran baik bisa jadi baik. Ketika bersawaran jelek bisa jadi jelek. Ya. Mudah terombang-ambing. Ini hati yang marot. Hati yang sakit. Nah, kemudian tanda-tandanya bagaimana? Kalau hati yang mati, kalau dia berbuat kemaksiatan, sudah tidak merasa itu adalah kesalahan. Tidak akan pernah merasa ada penyesalan. Ya. Ini kalau hati yang mati. Jadi ketika dia berbuat kemaksiatan apapun, sudahlah, tidak ada istilah menyesal dan sebagainya. Tidak ada. Karena merasa atau tidak bisa merasakan. Ibarat badan. Kalau badan yang mati kan sudahlah. Dicolek sedikit enggak terasa. Dicubit enggak terasa. Ya. Dipukul pun enggak merasakan. Karena apa? Badan sudah mati. Digores juga enggak terasa. Karena badan sudah mati. Sama halnya jiwa yang sudah mati, hati yang mati. Ketika berbuat kemaksiatan kecil, apalagi tidak pernah merasakan itu adalah perbuatan dosa. Tambah besar perbuatan dosanya, juga tidak merasa itu perbuatan yang jelek. Tambah besar lagi, sama. Karena apa? Hatinya sudah mati, naudzubillah. Dia tidak tahu al-haq, tidak merasa rugi. Dia tidak ngaji, apalagi. Tidak butuh. Sebab apa? Sebab ngaji, bahasa Jawa, itu tidak memberikan keuntungan baginya. Merasa itu tidak memberikan keuntungan dunia bagi dirinya. Jadi sudah. Sudahlah, karena memang sudah mati. Tidak bisa menilai. Mana yang akan bisa memberikan manfaat sebenarnya, dan mana yang akan bisa merugikan. Itu tidak bisa menilainya. Ini hati yang sudah mati. Naudzubillah. Ya. Jadi, kejahilannya terhadap al-haq tidak menjadikan dia sedih. Perbuatannya kepada perbuatan-perbuatan yang salah juga tidak menjadikan dia bersedih. Nah, kalau itu dilakukan oleh kita yang sudah ngaji, naudzubillah ya Pak. Ketika berbuat dosa sudah tidak merasa itu salah. Ya. Itu perbuatan dosa, itu perbuatannya jelas salah tapi sudah tidak merasa salah. Ini berbahaya, berbahaya. Karena kita harus hati-hati. Kita harus banyak introspeksi dari kita masing-masing. Jadi pendek kata, waktu tinggal sedikit, hati yang mati, tanda-tandanya adalah apa? Ketika dia jatuh kepada perbuatan-perbuatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa, dia tidak bisa merasakannya. Ada penyesalan apalagi? Tidak pernah merasakan. Gambarannya seperti badan yang mati tadi. Dicubit, dipukul, digores, tidak merasakan. Ini kalau yang sudah mati. Kalau orang yang Allah hati yang sehat, yang salim, sudah. Ibarat badan yang sehat. Apalagi dicubit, dicolek, semut yang merayap di tubuhnya, dia bisa merasakan. Apalagi semut agak besar, yang lebih kecil lagi apa Pak? Geremet itu. Apalah yang lebih kecil lagi dari kepada semut. Kan binatang yang kecil kan banyak. Geremet itu terasa. Karena badan masih sehat. Sama ketika orang yang hatinya masih salim, hatinya masih sahih. Apalagi perbuatan-perbuatan dosa besar. Seperti minum, naudzubillah. Mencuri, masalah. Perbuatan yang kecil saja, kalau itu kemaksiatan, dia akan merasakan. Ya. Dia akan merasakan. Sebab jiwanya sudah bersih. Jiwanya bersih. Kalau jiwanya bersih ketika melakukan perbuatan yang salah, dia sudah. Hatinya ganjel. Nah, maka dalam hadis, di antara yang membedakan benarnya salah adalah, apabila itu hakafil qalbi. Apa-apa? Membuat hati kita gelisah. Membuat hati kita ragu. Hati kita dalam keadaan, kok tidak tenang dengan perbuatan ini? Ini kalau hati yang salim bisa merasakan. Ya. Jadi itu hati yang masih salim. Nah, kalau hati yang sakit, ya kadang-kadang bisa merasakan, kadang-kadang tidak. Tergantung kondisinya. Kalau sakitnya sakit yang sudah parah, ya sudah. Ya, sakitnya sampai pingsan masalah. Kan dia apa-apa kan gak terasa. Kalau sakitnya sudah parah, ya kadang-kadang terhadap perbuatan-perbuatan salah yang ada, juga dia kurang menyesal atau tidak pernah menyesal. Maka tergantung kondisi badan atau hati tadi. Sakitnya parah apa tidak. Nah, kita termasuk yang mana? Apa termasuk yang salim? Termasuk yang marad, naudzubillah, atau yang sakim? Sakim, ya. Sakim. Ya kalaupun sakim ya enggak usah, kalau bisa jangan nemen-nemen. Ya, jangan nemen-nemen. Sebab kan udah nemen diobati sulit, diobati sulit. Sudah ada sulit diobati ya sudah, kembali kepada kebaikan sulit. Ya. Nah, di sini kita perlu berusaha bagaimana kita supaya hati kita terus sehat, hati kita terus baik. Nah, kita perlu mempelajari hal-hal yang akan bisa menghidupkan hati kita sehat. Seperti banyak qiraatul Quran, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca buku-buku yang baik, banyak beribadah. Ini akan menyelamatkan hati kita. Tapi kalau ternyata perbuatan-perbuatan kita hariannya banyak perbuatan jelek, terlalu mengumbar mata, terlalu mengumbar telinga, fudulu an-nadhar, ya, terlalu mengumbar mata, fudulu at-ta'am, terlalu berlebihan dalam makan, makan apa saja dimakan, pokoknya tidak pandang bulu. Ini termasuk perkara-perkara yang akan menyebabkan hati itu terkena penyakit. Mengumbar mata, mengumbar telinga, mengumbar lisan. Ini termasuk ahdiyah yang berbahaya. Fudulul kalam juga bahaya, Pak. Fudulul kalam. Terlalu banyak bicara, banyak omong, di mana-mana cerita. Nah, kalau banyak cerita kan banyak tergelincir. Ya, banyak tergelincir. Jadi kalau man kasurul kalam, barang siapa yang kasurul kalam, banyak bicara, maka akan banyak tergelincir. Ya, banyak tergelincir. Terutama apabila kita dalam keadaan masih sedikit ilmunya. Jadi kalau masih sedikit ilmunya, jangan banyak omong lah. Itu berbahaya. Lebih-lebih kalau bicaranya bicara agama. Sudah qilatul ilmi, banyak bicara agama. Bicara hukum lagi. Oh, repot lagi. Akan menyebabkan banyak kerusakan. Banyak kerusakan. Maka kalau kita kira-kira enggak ngerti hukum, enggak ngerti masalahnya, enggak usah bicara. Enggak usah bicara. Apalagi sekarang sudah melalui HP, sudah HP. Bicara itu bisa bicara lisan, bisa bicara apa? Tangan ya sekarang. Ya lewat tulisan. Jadi kadang-kadang dalam keadaan belum mengerti masalahnya ini apa baik apa buruk, langsung karena ini hal yang baru selalu sampai di-share, disebar. Ini banyak membahayakan. Ya, banyak membahayakan. Karena maka kita harus berhati-hatilah. Sebab kalau ternyata kita menjadi pangkal kerusakan di sebuah masyarakat, kalau kita menjadi pangkal terpecahnya ikhwah masalah, terpecahnya ukhuwah di masyarakat kita dosanya besar, Pak. Dosanya besar. Jadi kita harus hati-hatilah. Karena maka kita harus berusaha bagaimana kita untuk terus tafaqquh fid din, sehingga kita bisa semakin tahu ini ternyata salah, kemudian tinggalkan. Oh, itu ini ternyata baik, kemudian kita amalkan dan seterusnya. Itu semua adalah dengan tafaqquh fid din. Jadi hati ini tergantung ilmu yang masuk, Pak. Ini catatan. Hati ini tergantung ilmu yang masuk. Kalau ilmu yang masuk itu baik, hati akan menjadi baik, insyaallah. Hati insyaallah akan menjadi baik. Tapi kalau ilmunya jelek, ilmunya salah, ilmunya sesat, maka hati itu akan menjadi sesat. Sebab hati itu akan punya etikot, keyakinan kan berdasar ilmu yang masuk. Gak bisa lepas dari ilmu ini hati. Ini tergantung ilmunya masuk biasanya. Ilmunya masuk baik saja, enggak jaminan hati itu baik, Pak. Enggak jaminan. Tapi adalah apa? Awalnya adalah ilmu. Awalnya adalah ilmu yang apa? Yang membimbing hati kita. Maka dalam perkara ini kita harus betul-betul apa namanya? Bisa berusaha untuk bagaimana tafaqquhuddin ini dengan sebaiknya. Sehingga itulah yang akan menggiring hati kita. Yang akan bisa mengendalikan hati kita. Itu ilmu yang ada pada kita masing-masing. Mudah-mudahan yang singkat itu bisa jadi perhatian untuk kita semuanya. Dan kita termasuk hamba Allah yang bisa memiliki hati yang salim. Hati yang salim, hati yang selamat. Hati yang dijelaskan dalam ayat. Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallahi biqalbin salim. Itu saja yang kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.